Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang kisah dihancurkannya tentara bergajah oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah abadikan dalam surat Al-Fil. Karena kita tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di Amul Fil, dilahirkan di tahun gajah. Disebut dengan tahun gajah karena pada tahun tersebut terjadi peristiwa yang sangat besar, yaitu pasukan bergajah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kisah pasukan bergajah tersebut? Allah abadikan dalam Al-Qur'an, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Tidakkah kalian melihat, kau melihat bagaimana kekuasaan Allah tatkala Allah menghancurkan tentara bergajah. Allah menjadikan makar mereka dalam kesia-siaan. Maka Allah utus kepada mereka burung-burung yang berkelompok-kelompok yang membawa batu-batu yang kemudian dilemparkan kepada mereka sehingga mereka akhirnya tewas sebagaimana daun-daun kering yang dimakan oleh ulat. Bagaimana kisahnya? Asal muasal kisah ini disebutkan bahwasanya Abraha adalah seorang Habasyi dan dia adalah tinggal di Yaman, dia wakil dari Najasyi, dari Habasyi yang ada di negeri Habasyah, dan seluruh raja Habasyah namanya Najasyi. Dan dia ingin cari muka sama orang-orang Kristen, pembesar-pembesar Kristen, kepada Najasyi dan juga kepada Romawi. Dan Najasyi punya hubungan sama Romawi. Jadi Najasyi beragama Nasrani, sementara pusat Kristen di mana? Di Romawi. Maka dia ingin membuat sebuah gereja yang sangat besar, untuk memalingkan orang-orang Arab, supaya tidak lagi berhaji ke Mekah, ke Ka'bah, tetapi agar berhajinya ke Son'a, ke Yaman. Maka itulah tekad dari Abraha. Dia hasad tatkala melihat Ka'bah diagungkan oleh orang-orang Arab. Semuanya berhaji datang kemudian melaksanakan ibadah haji, tawaf di Ka'bah tiap tahun melaksanakan ibadah haji. Maka akhirnya dia membangun sebuah gereja yang sangat besar yang dia namakan dengan Al-Kulais. Al-Kulais disebutkan oleh sebagian ulama maknanya dari Kolansuah yang artinya songkok. Apa maksudnya songkok? Kata sebagian ulama, saking tingginya gereja itu, ini karena bangunan dulu kan jarang yang tinggi, artinya tinggi kalau orang ngelihat gereja tersebut songkoknya jatuh. Saking apa? Tingginya. Jadi sampai akhirnya berita tentang niat busuk dari Abraha ini didengar sampai ke Arab, sampai ke Mekah, sampai ke Kinana, orang-orang Quraisy. Maka ada salah seorang dari Quraisy yang mendengar tentang niat busuk Abraha, maka dia berjalan dari Arab menuju ke Son'a. Maka dia berjalan dengan jarak yang jauh, kemudian dia sampai ke dalam gereja tersebut, maka dia buang air kecil, buang air besar di situ, kemudian dia ambur-amburkan kotorannya di dinding-dinding gereja tersebut. Akhirnya, keesokan harinya ketahuan, gereja kotor. Ternyata, yang melakukannya orang Arab, orang Quraisy dari Kinana. Maka Abraha pun ngamuk tatkala itu. Dia pun menyiapkan pasukan, disebutkan oleh ahli sejarah, bahwasanya dia menyiapkan pasukan 60 ribu pasukan, kemudian membawa gajah-gajah. Ada yang menyebutkan sekitar 12 ekor gajah, atau lebih daripada itu, atau kurang daripada itu. Niat dia apa untuk bawa pasukan bergajah? Untuk cungkil Ka'bah, itu niatnya. Maka berjalanlah Abraha dari Son'a, dari negeri Yaman, menuju ke Mekah. Dan tatkala orang-orang Arab, kabilah-kabilah Arab, yang kabilah-kabilah Arab mereka mengagungkan Ka'bah. Tatkala mereka mendengar kedatangan Abraha, maka mereka mengadakan mukawamah, peperangan. Namun kabilah-kabilah Arab tidak bersatu. Masih kecil-kecil ada kabilah ini, ada kabilah ini. Masing-masing berperang melawan Abraha. Namun tidak ada yang bisa mengalahkan Abraha. Terutama Abraha datang membawa pasukan bergajah. Dan orang Arab tidak pernah lihat gajah. Tidak ada yang bisa melawan pasukan Abraha. Dan kita tahu bahwasanya kabilah yang paling masyhur, yang paling terkenal tatkala itu dimuliakan adalah kabilah Quraisy. Namun ternyata kabilah Quraisy tidak melawan sama sekali. Mereka tidak mengadakan perlawanan. Sampailah Abraha di suatu tempat namanya Mughammas. Tatkala dia bersinggah di situ bersama pasukannya, maka disebutkanlah datanglah Abdul Muttalib, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dialah pemimpin orang-orang Quraisy tatkala itu. Kisah ini juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dan disahihkan oleh Al-Hakim dan juga disepakati oleh Adz-Dzahabi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, akbala ashabul fil hatta idza danau min Makkah istakbalahum Abdul Muttalib. Tatkala ashabul fil yang dipimpin oleh Abraha pasukan bergajah, mereka datang dan mendekati, sudah mendekat ke Mekah di suatu tempat namanya disebutkan Mughammas. Maka datanglah Abdul Muttalib menemui pasukan tersebut. Faqala li malikihim. Maka Abdul Muttalib berkata kepada pemimpin mereka, itu Abraha, ma ja'a bika ilaina ma anaka ya rabbana ala ba'asta fanatiyaka bi kulli shay'in aratta. Maka Abdul Muttalib mengatakan, ada apa kau datang kepada kami wahai Abraha? Coba kau mengirim utusan, kami yang datang kepada engkau. Maka apa kata Abraha dengan penuh sombongnya? Ukhbirtu bihadzal bait alladhi la yadkhuluhu ahadun illa amin, fajitu ukhifu ahlahu. Aku dikabarkan tentang Ka'bah kalian ini. Katanya kalau orang masuk di Ka'bah aman. Saya datang untuk menakut-nakuti mereka. Demikian saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan sampai di sini saja. InsyaAllah besok kita lanjutkan lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.